Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Para hadirin jamaah salat maghrib ikhwan wa akhwat fillah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada nabi kita Habibina Khatamul Anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majlis ilmu, dan alhamdulillah Allah mempertemukan kita pada salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita duduk sampai menunggu waktu isya. Semoga amalan-amalan ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki Allah kepada hambanya bermacam-macam. Rizki itu bukan hanya berupa harta. Rizki itu bukan hanya berupa jabatan saja. Tapi rizki, bahkan termasuk rizki yang selalu dipinta oleh Rasulullah SAW setiap paginya, adalah agar kita diberikan pemahaman agama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu dan rizkikan aku pemahaman. Maka pada hakikatnya sekarang kita duduk di sini sedang bagi-bagi rizki. Bagi-bagi rizki ilmu agama, pemahaman agama kita. Tapi sedikit orang yang menyangka dan sedikit orang yang sadar bahwa pemahaman ilmu agama itu adalah rizki dari Allah. Orang taunya yang namanya rizki itu material, uang, jabatan. Kenapa ilmu itu rizki dari Allah? Karena ilmu itu merupakan pupuknya iman. Iman itu merupakan tenaga supaya kita bisa beramal. Amal itu adalah kendaraan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman ilmu agama itu rizki yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Adakah lagi rizki yang lebih besar daripada rizki ini? Tidak ada. Maka itu inilah yang dipinta oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para jamaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan wa akhwatu fiddin rahiman rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan kitab Da'wat Dawa. Kitab tentang penyakit dan obatnya. Pertemuan terakhir kita telah membahas bahwa dararul dzunub fi qalbi ka dararis sumum fil abdan. Bahayanya dosa di dalam hati itu bagaikan bahayanya racun terhadap badan. Kalau badan udah kena racun, lemes, lemah, sakit. Seperti itu dosa kalau sudah meracuni hati. Telah beberapa kita baca, di antaranya dampak. Dampak dari dosa, Allah jadikan zilzal, Allah jadikan gempa bumi, Allah jadikan paceklik, Allah jadikan wabah, Allah jadikan penyakit, Allah jadikan kesulitan. Di antara juga, di antara dampak dari dosa dan kezaliman, Allah akan jadikan orang-orang yang menguasai orang-orang Islam bukan orang yang cinta kepada Islam. Itu dampak dari dosa. Ini dampak-dampak secara umum. Maka hari ini kita akan membaca beberapa dampak secara khusus kepada pribadi dan perorangan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, qad la yu'thar dhanbu fi hal. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terkadang dampak itu tidak langsung ada seketika. Wahahuna nuktatun daqiqah yaghlut fiha an-nasu fi amri dhanbi wa hiya annahum la yarawna ta'thirahu fi hal wa qad yata'akhkhar ta'thirahu wa yansa wa yadhunnu al-'abdu annahu la yughayyaru ba'da dhalik wa anna al-amra kama qala qa'il. Ini satu poin yang penting, bahwa kebanyakan manusia salah sangka di perkara dosa, bahwa mereka menyangka ketika dosa itu tidak memberikan dampak secara seketika, mereka katakan dosa itu tidak berdampak. Padahal terkadang dampak dosa ini datangnya belakangan, sampai terkadang kita lupa ini dosa, kenapa kita dapatkan hukuman ini. Sehingga seorang hamba menyangka bahwa dia tidak akan mendapatkan dampak-dampak dosa tadi. Telah berkata seseorang, "Idza lam yughbar haid," subhanallah kata dia. Dia menyebutkan bait di sini, kemudian menyebutkan subhanallah, maha suci Allah. "Madza ahlakat hadhi nuqtah minal khalq?" Sungguh merusak manusia sangkaan ini. "Kama azalat ghubaru ni'mah?" Sebagaimana debu bisa menghilangkan nikmat. "Wa kam jalabat minan nuqmah?" Dan berapa banyak mendapatkan hukuman. "Wa ma aktsaru muqtarina biha ulama wa fudala?" Berapa banyak orang yang tertipu dengan ini, baik dia ulama ataupun orang-orang yang mulia. "Fadlan anil jahir," terlebih lagi orang-orang yang bodoh. "Walau ya'lamul muqtar bi anna dhunubu yanqud walau ba'da al-hin kama yanqud as-sam kama yanqud al-jarh ala ghash wa daghal." Kalau seandainya mereka mengerti, orang-orang yang tertipu itu mengerti bahwa dosa itu akan berdampak walaupun setelah beberapa masa, sebagaimana dosa, sebagaimana racun akan memberikan dampak kepada fisik dan luka walaupun beberapa masa. Berkata Imam Ahmad, "U'budullaha ka'annaka tarawnahu adu anfusakum anil minal maut wa 'alamu anna qalilu yughnikum khairu min kathiru yulhikum. I'lamu anna bir la yabla wa anal ithm la yansa." Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Daud dikatakan, di sini saya membawakan hadisnya, kemudian mengatakan anal ithm la yansa, sesungguhnya dosa itu tidak akan terlupakan. Wa qala ba'dul ubad ila sabi wa nadhara ba'dul ubad ila sabi. Suatu hari ada ahlul ibadah melihat kepada anak kecil, sabi, yang maksudnya amrat. Fata'ammal mahasinuh, maka dia memperhatikan kecantikannya, menikmati kecantikannya. Fa'ata fi manamhi, maka anak kecil ini datang dalam tidurnya, tidur ahlul ibadah tadi. Waqilalah, maka anak kecil ini berkata padanya, la tajidanna qabbaha ba'dal arba'ina sanah, engkau akan mendapatkan dampak dari dosamu ini setelah 40 tahun. Artinya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dosa itu akan berdampak negatif pada diri kita dan badan kita, terutama pada hati kita, dampaknya pun tidak langsung. Bisa jadi berdampak setelah 10 tahun, atau 20 tahun, atau 40 tahun, atau 50 tahun, bisa jadi. Waktu mudanya umpamanya maksiat, subhanallah, tapi tetap dikasih sama Allah harta yang lapang, tetap dikasih sama Allah tubuh yang sehat, ternyata waktu tuanya gak habis-habis penyakit. Pergi ke dokter, keluar, masuk dokter lagi. Kalau dia bilang kenapa? Bisa jadi ini dampak 40 tahun yang lalu. Bisa jadi dampak 30 tahun yang lalu. Kita masuk dalam pembahasan yang baru. Faslun, pembahasan min atharil ma'asi, dampak-dampak dari perbuatan dosa. Walil ma'asi minal athari qabihah mazmumah, madarrah biqalbi wal badan fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Perbuatan-perbuatan maksiat itu mempunyai dampak yang tercela dan jelek, bahkan merugikan, merusak hati dan badan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ma la ya'lamu illallah, yang tidak mengetahui bagaimana dampak jeleknya kecuali Allah. Faminha, di antara dampak jelek dosa, hirmanul ilm, diharamkan, dihalangi untuk memahami ilmu agama. Gak paham-paham ilmu agama. Dikasih dalil Quran satu, dikasih dalil hadis dua, dikasih lagi perkataan para ulama ijma, tetap gak paham. Mau hafal hadis, mau hafal Quran, gak hafal-hafal, sulit menghafal. Mau merasakan nikmatnya belajar, mau merasakan nikmatnya majelis taklim, gak bisa merasakannya. Sebab apa? Maksiat. Hirmanul ilm, orang yang melakukan dosa akan dihalangi dari ilmu agama. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, fa innal ilma nurun, karena ilmu ini adalah cahaya. Yaqdhafuhu Allahu fi qalb, Allah akan memberikan di hati seorang mukmin. Wal ma'siyah tudfi'u dzalikan nur, sementara maksiat itu meredupkan cahaya tadi. Enggak mungkin bisa bercampur antara api dan air. Ilmu itu cahaya bagaikan api, maksiat itu bagaikan air. Tidak akan berkumpul antara ilmu dan antara maksiat. Dikisahkan, ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik dan Imam Syafi'i membaca beberapa hadis. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i memuji. Kata Imam Syafi'i, tidak ada kitab hadis yang paling sahih di muka bumi sebagaimana kitabnya Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Apa kata Imam Syafi'i di sini? Ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik, maka Imam Syafi'i membaca beberapa hadis. A'jabahu, kagum Imam Malik. Ma ra'a min wufuri fatonatih, melihat dari kecerdasannya dan kepandaiannya. Wa kamalu fahmihi, dan kesempurnaan pemahamannya. Maka Imam Malik berkata, inni arallah qad alqa alai ala qalbika nuran, wahai Syafi'i, aku telah melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dalam hatimu cahaya. Fala tudfi'uh, jangan redupkan cahaya ini. Bi zulmatil ma'siyah, dengan kezoliman maksiat. Berkata Imam Syafi'i, sakautu ila waqisu hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Berkata Imam Syafi'i rahimahutaala, aku mengeluh kepada waqi tentang jeleknya hafalanku. Maka waqi memberikan aku bimbingan agar aku meninggalkan maksiat. Dan waqi berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu ini adalah keutamaan dari Allah. Keutamaan Allah tidak akan Allah berikan kepada pelaku maksiat. Ini yang pertama. Orang yang dia maksiat kepada Allah akan dihalangi dari ilmu. Mengapa seseorang terhalang dari ilmu itu termasuk ukubah dan termasuk hukuman? Sebagaimana kita katakan tadi, ilmu itu pupuk iman. Iman itu akan menumbuhkan amal. Amal itu yang memudahkan kita masuk surga. Kalau enggak ada ilmu, enggak pernah belajar ilmu agama, tidak mengerti nikmatnya ilmu agama, tidak akan pernah bertambah imannya. Yang paling parah lagi, kalau dia tidak pernah belajar ilmu agama, dia enggak sadar bahwa dia sedang di dalam kubang dosa. Enggak tahu kalau dia salah. Kenapa? Karena enggak ada ilmunya. Padahal dia sedang salah. Padahal dia sedang dosa. Padahal dia sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terlebih lagi, sebagian orang melakukan kesyirikan kepada Allah dikarenakan enggak ada ilmu. Maka ilmu ini salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, belajar ya Muhammad, ilmui ya Muhammad. Apa yang diilmui? Tentang la ilaha illallah. Coba perhatikan juga tentang surat yang pertama kali turun kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Buat apa kita baca, Pak? Sampai orang sekarang bilang baca itu jendelanya ilmu. Allah perintahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW pertama kali bukan sholat dulu, bukan puasa dulu, bukan zakat dulu, bukan. Baca dulu. Baca yang menumbuhkan ilmu, ilmu yang menumbuhkan iman, iman yang menumbuhkan amal, amal yang menyelamatkan dia. Maka orang yang terhalangi dari ilmu itu adalah orang yang berarti terhalang dari kebaikan. Dikatakan di sini orang yang bermaksiat akan terhalangi dari ilmu. Macam-macam faktornya. Kalau Imam Syafi'i tadi faktornya apa? Kalau dia merasa terkadang sulit hafalan. Padahal subhanallah, hafalan Imam Syafi'i luar biasa. Bahkan suatu kisah dikisahkan, Imam Syafi'i dulu setiap ada hadis dia tulis di pelepah. Taruh di kamar, tulis pelepah, taruh di kamar, tulis di pelepah, taruh di kamar. Sampai kamarnya penuh dengan pelepah kurma. Semuanya tulisan hadis. Kata umiknya, Syafi'i kalau enggak mau kamu keluarkan di pelepah-pelepah dari rumah, saya bakar. Bikin sampah, bikin banyak, di rumah bikin penuh. Akhirnya setiap hari Imam Syafi'i baca hadis, sampai dia hafal kosong itu semua dari kamar-kamarnya. Semuanya nyangkut di hatinya. Imam Syafi'i rahimahutaala. Imam Syafi'i hafidhul Quran. Orang yang hafid Quran, orang yang hafal hadis, juga dia hafal syair-syair. Subhanallah. Tapi apa? Imam Syafi'i pernah mengeluh tentang su'ul hifdi. Lah itu kalau Imam Syafi'i terhalangi ilmunya ketika dia merasa hafalannya agak berubah. Lah kalau kita sekarang, mungkin termasuk salah satu dampak dari dosa adalah merasa enggak nyaman kalau di majelis ilmu. Merasa enggak enak aja. Kalau duduk dalam yang dibaca hadis dan dibaca Quran, merasa enggak enak. Kayaknya nih Ustadz ngomong lama banget ya. Kapan selesainya nih ngomong? Padahal baru ngomong 15 menit. Tapi kalau dia duduk, nongkrong, kongko, 1 jam, 2 jam gak kerasa, udah tengah malam. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda dihalangi dari ilmu. Hakikatnya, orang yang belajar ilmu agama itu pasti akan merasakan kenikmatan. Itu seharusnya. Mengapa? Karena ilmu agama bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Sementara orang beriman, jika dibacakan Al-Quran dan hadis, zadathum iman, akan bertambah iman mereka. Dan tambahnya iman ini merupakan kenikmatan. Berkata maka di sini berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahutaala, salah satu dampak maksiat adalah terhalangi dari ilmu. Terhalangi dari ilmu berarti terhalangi dari kebaikan. Man yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan fakihkan dia, pahamkan dia perkara agama. Pemahaman terbaliknya, kalau dia tidak dipahamkan perkara agama, bahkan dia dihalangi dari perkara agama, berarti Allah tidak menghendaki baginya kebaikan. Ini hadis yang sahih. Disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Berkata lagi Imam Al-Qayyim, minha, di antara dampak negatif maksiat dan dosa, hirmanur rizq, diharamkan dari rizki. Sulit saja perkaranya, susah saja, bangkrut saja, apapun yang dia usahakan gagal. Mana dalilnya? Hadis dalam riwayat Musnad, innal abda la yuhramu rizq bidzanbin yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan dari sebuah rizki disebabkan dosa yang dia lakukan. Sekarang kalau orang tanya, katanya maksiat menghalangi rezeki, Ustaz. Tapi kok banyak juga ya orang yang maksiat tapi rezekinya lancar? Benar enggak, Pak? Kita katakan rezeki itu bukan hanya sekedar harta. Kalau semakin banyak hartanya, tapi semakin dia jauh dari keluarganya. Semakin banyak hartanya, semakin menyebabkan dia sombong. Semakin banyak hartanya, semakin membuat dia maksiat. Apakah rizki ini berarti baik untuk dia? Gak baik. Yang diinginkan di sini adalah rizki yang barokah. Orang yang maksiat kepada Allah akan terhalangi dari rizki-rizki yang baik. Seandainya dia mendapatkan rizki berupa harta, maka bisa jadi disebabkan dosa-dosanya, hartanya menjadi fitnah bagi dia. Hartanya malah menyebabkan dia jauh pada Allah. Bahkan hartanya bisa jadi menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddam kama anna taqwallahu bi majlabatir lil rizqi wa tarku taqwa majlabatul lil faqr famastajlaba rizqu bimithli tirqul ma'asi. Sebagaimana kita sebutkan telah terdahulu, hadis ini pernah kita sebutkan sebelumnya. Sebagaimana ketakwaan itu sebab rizki. Takwa, taat itu sebab dimudahkan seluruh perkara. Bahkan perkara-perkara yang tadinya kita tidak mengetahuinya, bahkan kita tidak mengiranya, dikarenakan ketakwaan Allah mudahkan urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari masalahnya, jalan keluar dari hutangnya, jalan keluar dari kehidupannya, jalan keluar dari semua problematika dia. Yaj'al lahu makhraj, Allah yang jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia enggak nyangka. Subhanallah, tiba-tiba dapat aja. Enggak dikira. Apa faktornya? Kenapa Allah berikan ini? Wa may yattaqillah, siapa yang takwa kepada Allah. Jadi semakin besar ketakwaan, semakin besar makhraj, jalan keluar. Semakin besar ketakwaan, semakin besar rizki yang akan Allah berikan. Dan semakin kecil ketakwaan, semakin kecil makhraj yang Allah berikan. Semakin kecil ketakwaan, semakin kecil pula rizki yang Allah berikan. Ini pemahaman dari ayat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Berkata lagi penulis, di antaranya wa minha di antara dampak negatif dari dosa dan maksiat, wahsyah. Itu kalau kita diartikan kepada hewan, wahsyah itu artinya buas. Jadi kalau diartikan kepada manusia, wahsyah itu yajiduha 'asi fi qalbih. Dia akan mendapatkan di dalam hatinya tuh wahsy. Dia mendapatkan hampa. Mudah tersinggung. Orang lain enggak marah, kalau dia dapat cepat marah. Sempit dadanya. Lebih cepat galau. Itu namanya wahsy. Ini faktor kalau orang melakukan dosa. Dikatakan di sini, wahsyatun yajiduhal 'asi fi qalbihi wa bainahu wa bainallah la tuwazinuha wa la tuqarinuha liddati aslan. Dan di antara dia dan di antara Allah tidak bisa dibandingkan dan didekatkan kelezatan sedikit pun. Artinya kelezatan berdekat dengan Allah, kelezatan taat kepada Allah itu tidak bisa dirasakan lagi. Walau sama'at lahu laddati dunya bi asariha lam tafu bi tilkal wahsya. Kalau seandainya terkumpul bagi dia seluruh kelezatan-kelezatan dunia, dia punya apa saja? Semua kelezatan dunia dia punya. Tapi kalau dia diberikan oleh Allah di hatinya tuh wahsy, kehampaan, maka tidak bermanfaat semua kelezatan dunia. Kurang saja. Masih saja tidak merasakan bahagia. Masih saja tidak merasakan tenang. Bahkan semakin panas. Wa hadza amrun la yahussu bi illa man fi qalbihi hayatun. Perkara ini tidak bisa dirasakan kecuali bagi orang yang hatinya hidup. Orang yang hatinya hidup akan merasakan bahwa ketika maksiat hampa hatinya. Langsung dia merasakan berat hatinya, sempit hatinya. Ini tidak bisa dirasakan oleh Ibnu Qayyim kecuali bagi orang yang hatinya hidup. Mengapa? Wa mali jarah bimaitin ilamun. Karena luka tidak akan mungkin terasa bagi mayit. Maksudnya, orang kalau sudah jadi mayit, luka bagaimanapun dia enggak akan ngerasa. Seperti itulah hati. Hati kalau sudah mati, sakit bagaimanapun dia enggak bakalan kerasa. Tapi kalau hati masih hidup, hatinya masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, akan terasa ketika hati ini berubah. Akan terasa ketika hati ini hampa dengan maksiat. Akan terasa hati ini sempit ketika melakukan dosa. Ini hati yang hidup. Tapi kalau hati yang mati tidak akan pernah merasakan. Karena bagaikan jasad yang mati tidak akan pernah merasakan sakit. Dikatakan di sini. Falau lam tatrukud dunub illa hadran min wuku'i tilka wahsh lakana akil hurriyan bitarkiha. Kalau seandainya seseorang itu tidak meninggalkan dosa kecuali alasan ini. Dia meninggalkan dosa cuma satu alasan. Alasannya apa? Supaya hatinya enggak hampa, enggak kosong, dan jiwanya enggak galau. Kata Ibnu Qayyim, tentulah pantas dia meninggalkan seluruh dosa agar dia mendapatkan ketenangan jiwanya. Kalau seandainya satu ini saja sudah menjadi hukuman, kata Ibnu Qayyim, tentu orang berakal akan meninggalkan dosa-dosanya karena ingin menghidupkan hatinya. Wa syakar rajul ila ba'dul arifin wahsha wahsh yajiduha fi nafsihi wa qala lahu. Pernah seorang laki-laki mengeluh kepada orang-orang yang bijak tentang yang dia dapati di dirinya dari wahsh, dari kehampaan, dari kegundahan. Fa idza kunta qad awhashtaka dunub da'ha fa idza syi'ta wasta'nis. Maka dikatakan, orang bijak tadi mengatakan, jika engkau mendapatkan dalam dirimu dosa atau dalam dirimu kehampaan dikarenakan dosa, maka tinggalkanlah dosa. Wa idza syi'ta wasta'nis. Kalau engkau ingin mendapatkan kebahagiaan. Wa laisa 'ala qalbi amar min wahshati dambi 'ala dzunub atau 'ala dambi. Wallahu musta'an. Dan tidak ada, kata Ibnu Qayyim, tidak ada yang lebih pahit di hati seorang muslim sebagaimana ketika dia mendapatkan kehampaan di hatinya dikarenakan dosa. Wa minha, di antara dampak dosa, al-wahsyatu allati tahsulu bainahu wa bainan nas. Al-wahsyatu, di sini al-wahsyatu yaitu kalau kita lihat di terjemahan yang lain, merasa terasing. Dia merasa terasing atau merasa terjadinya keanehan antara dia dan manusia yang lain. Maksudnya di sini, di antara dosa yang lain, di antara dampak dosa bahwa dia sama orang pasti selalu enggak cocok. Ketemu siapa aja enggak klop. Enggak merasa sama manusia, apalagi dengan orang-orang soleh. Enggak merasa nyaman. Ketemu orang ada masalah. Sehingga dia lebih condong dan lebih suka menyendiri. Ketika berkumpul dengan orang lain, dia selalu merasa asing. La siyama ahlul khair, lebih-lebih kalau dia berada di tengah orang-orang baik. Fa innahu yajidu wahsatan bainahu wa bainahum. Dia akan mendapatkan dirinya itu terasing. Merasa janggal, merasa enggak asik, merasa enggak enak kalau di tengah-tengah orang soleh. Kullama qawiyatil kawash ba'uda minhum. Semakin kuat rasa terasingan ini, rasa tidak nyaman ini di tengah-tengah orang soleh, maka semakin jauh dia dari orang soleh. Dan semakin jauh dia min majalasatihim, dari majelis-majelis orang soleh. Maka haruma barakatul intifa'u bihim. Dia akan terhalangi dari kebaikan dan manfaat orang-orang soleh. Kenapa? Karena hatinya udah gak enak berkumpul dengan orang soleh. Hatinya udah gak nyatu kalau bertemu dengan orang soleh. Bahkan dia merasa asing, merasa gak suka. Apa dampaknya kata Ibnu Qayyim? Kalau dia sudah tidak suka berkumpul dengan orang soleh, dia akan menghindar dan menjauh. Kalau dia sudah menjauh dari orang soleh, berarti dia akan telah menghindar dari kebaikan. Sementara salah satu cara untuk mengobati jiwa kita dan cara untuk memperbaiki diri kita, berkumpul dengan orang soleh. Kita gak bisa memperbaiki diri kita dengan baik kecuali kita perbaiki juga lingkungan pergaulan kita. Betapa banyak orang, ya, subhanallah, bahkan ada sebuah kisah seorang pemuda di awal-awal hijrahnya, di awal-awal pindahnya dia dari dunia yang tadinya dia sering tekuni, dunia maksiat, dia berpindah kepada dunia Islam, ketaatan kepada Allah. Mulai dia mengenal Allah, mulai dia sadar pentingnya akhirat, mulai dia sadar bahwa ibadah itu adalah kewajiban seorang hamba. Tidak lama, dia bertemu dengan teman-teman yang lain. Teman-temannya yang dulu, teman-temannya yang belum mengenal Allah, teman-temannya yang belum kembali ke jalan Allah, bertemu dengan teman-temannya. Maka teman-temannya mengajak kepada dia. Kata teman-temannya, ya sahib, teman, kita malam ini mau jalan. Ayo pergi jalan sama kita. Kata temannya ini yang sudah mulai mengenal Allah, enggak, aku enggak mau pergi. Aku malam ini mau pulang ke rumah, mau di rumah aja. Dirayu sama temannya lagi. Ya sahib, kalau antum enggak pergi, kalau ente enggak pergi sama kami, nanti kami enggak ada yang nasihatin. Tapi kalau ente pergi sama kami, ya kalau kami salah-salah ya ingat-ingetinlah dikit. Mulai dia, iyalah. Oke, saya pergi sama kalian. Pergi sama temannya, teman-temannya yang lama, teman-teman yang belum mengenal Allah. Satu malam penuh. Ternyata, bainahu wa baina qablahu qarib, antara dia dan antara masa sebelumnya sangat dekat. Sehingga, dia berjalan bersama teman-temannya. Dia melihat satu kemungkaran, dia diam. Dia melihat dua kemungkaran, dia diam. Yang akhirnya dia melihat teman-temannya meminum minuman keras, dan dia masih diam. Dan ternyata suasana semakin ramai, suasana semakin hiruk-pikuk. Akhirnya dia terbawa oleh minuman. Subhanallah. Yang tadinya niat menasehati, akhirnya terbawa. Hilanglah akal dia di malam itu. Gak sadarkan diri, terhilangkan akal. Masuklah dia ke kamar. Di tempat menginap teman-temannya, masuklah dia ke kamar. Ternyata tanpa sadar di kamar pun sudah ada wanita. Masuklah dia di kamar dalam keadaan mabuk, ternyata di kamar ada wanita, tidurlah dia dengan wanita itu. Begitu pagi hari, dia dibangunkan, sudah tidak lagi bangun. Ternyata malam itu malam terakhir dia hidup di dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nas'alullah, semoga Allah memberikan kita husnul khatimah. Pentingnya teman yang baik. Salah satu, tidak mau berteman dengan orang baik, merasa minder. Ini bahasa yang lebih bebas, merasa minder. Kalau bahasa di buku dikatakan merasa asing. Kenapa merasa asing? Karena dosa tadi. Sehingga keterasingannya tadi menyebabkan dia jauh dari orang soleh. Sementara ketika dia jauh dari orang soleh, pada hakikatnya dia telah jauh dari kebaikan. Bagaimana supaya gak merasa asing? Perbaiki diri. Dekatkan diri dengan orang-orang baik. Kalau seandainya kita dinasehati, seandainya kita diberitahu, seandainya ada kesalahan kita yang ditunjukkan oleh teman kita yang soleh, terima. Ini pun terkadang, sebagian orang gak mau dekat orang soleh. Kenapa? Karena kalau dekat dia banyak dinasehatin. Subhanallah, nasihat itu baik. Bukankah nasihat itu kita butuhkan? Apakah kita mau kita dibiarkan dalam maksiat? Bahkan sahabat yang benar adalah sahabat yang mengajak kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sahabat. Tapi musuh kita yang sebenarnya adalah orang yang mengajak kita ke neraka, walaupun dia baik kepada kita. Itulah musuh kita sebenarnya. Dia baik kepada kita, dia berikan apa yang kita mau, bahkan dia memudahkan kita apapun yang kita inginkan. Tapi ternyata kemudahan dia, kebaikan dia, kedekatan dia kepada kita malah menjauhkan kita dari Allah. Itu bukan hakikat teman, tapi adalah hakikat orang yang menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, di antara dampak dari dosa adalah merasa diri terasing. Ya, dalam bahasa yang lain dikatakan minder kalau ketemu dengan orang-orang yang lain. Ketemu dengan orang-orang yang baik. Ya. Walaysa ala qalbi amur. Sekarang yang lainnya. La siyama ahlul khair. Fainau yajidu wahsha baina wa bainahum. Wa kullama qawiya tilka wahsh. Ba'uda minhum min majalasatihim. Wa haruma barakati intifa'i bihim. Wa qarbu min hizbi syaitan. Begitu dia jauh dari orang-orang soleh. Semakin jauh dia dari orang soleh, maka dia akan mencari teman yang lain. Karena manusia itu berjiwa sosial. Kalau dia jauh dari orang soleh, pasti dia cari teman yang lain. Berarti yang dicari bukan yang soleh. Ketika dia menjauh dari Hizbullah, dari kelompok-kelompok yang mendekatkan diri dia kepada Allah, dia akan mendekat kepada Hizbu Syaitan. Itu sudah menjadi keharusan. Kalau dia menarik diri dari kebaikan, dia akan terjatuh kepada kejelekan. Tapi ketika dia menarik diri dari kejelekan dan bahkan menutup diri dari kejelekan dan orang-orang yang mengajak kejelekan, dia akan mencari kebaikan. Karena jiwa manusia jiwa bersosial. Kalau dia tidak bersosial dengan orang baik, maka dia akan bersosial dengan orang yang tidak baik. Biqadari ma ba'uda min hizbi rahman. Semakin dekat dia dengan kelompok-kelompok yang tidak baik tadi, maka semakin jauhlah dia daripada kelompok-kelompok yang dekat kepada Allah. Sejauh apa dia atau sedekat apa dia dengan kelompok yang tidak baik, maka sejauh itulah dia dengan jauh dari kelompok-kelompok yang baik. Taqawi hadil wahsh hatta tastahkim. Rasa ini, rasa canggung ini, berkumpul dengan orang baik, rasa terasing ini, bahkan ini akan terus menguasainya jika dia terus tidak merubahnya. Wa taqa bainahu wa bainam ra'atihi, bahkan ini bisa terjadi antara dia dan istrinya. Maksudnya gimana antara dia dan istrinya? Wa waladihi wa aqaribihi, bahkan bisa terjadi antara dia dengan anaknya dan antara dia dengan orang-orang dekat. Bagaimana? Anak yang umpamanya baik, istrinya istri yang baik, tapi dia pelaku maksiat, pelaku dosa. Setiap pulang ketemu istrinya merasa enggak enak, canggung, ada aja yang salah. Ketemu anaknya merasa canggung, ada aja yang disembunyikan. Akhirnya selalu kucing-kucingan. Mau ketemu sama keluarga besar pun orang-orang baik semua, merasa canggung, merasa enggak enak. Apa sebabnya? Dosa. Kalau terus ini dia biarkan, maka katanya yastahakkum bih. Ini akan menguasai dirinya dan dia akan jauh dari kebaikan. Wa qala ba'du salaf. Berkata sebagian ulama salaf, "Inni la'asi Allah." Fa'ara dhalika fi khalqi dabati wa mra'atih. Berkata sebagian salaf, jika aku bermaksiat kepada Allah, aku melihat dampak maksiat itu berada pada kendaraanku dan berada pada istriku. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya bahwa setiap dia melakukan maksiat, maksiat itu akan mempengaruhi akhlak hewannya. Dabati di sini maksudnya mungkin ontanya, mungkin kudanya, mungkin keledainya. Setiap dia maksiat, maksiatnya dia nampak ketika di akhlak istrinya. Tadinya istrinya pantuh, santun, baik. Ketika dia melakukan maksiat, tiba-tiba aja ada omongan istri yang seolah-olah berubah. Apa faktornya? Bisa jadi maksiat. Ini anak, subhanallah, anak dari kecil sebenarnya baik. Tapi tiba-tiba ngelawan sama orang tuanya. Kenapa? Bisa jadi karena maksiat, karena kita melawan Allah. Allah nampakkan itu pada anak kita. Bahkan para ulama mengatakan, ra'aitu, aku melihat pada akhlak dabati, akhlak keledaiku. Keledainya yang tadinya patuh, keledainya yang tadinya nurut, gara-gara maksiat kepada Allah, keledainya gak nurut. Dan ini pun berdampak kepada kehidupan kita. Jelas, bahwa orang yang bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, Allah akan tampakkan dosa itu di hadapannya. Wa minha, di antaranya, di antara dampak dari dosa, ta'siru umurihi alaih. Ta'siru umurihi alaih. Perkaranya, urusannya selalu rumit, sulit, jelimet. Orang lihat perkaranya ringan, tapi kalau dia yang hadapin jadi rusak, jadi susah, jadi jelimet. Tapi kalau orang yang lihat sebenarnya enggak terlalu susah-susah amat. Kenapa? Sebab dosa. Fala yatawajjahul amr illa yajidu mughlaqan dunah au muta'assiran alaih. Setiap dia cari jalan keluar untuk masalahnya, dia enggak dapetin kecuali semua masalahnya itu mughlaq, pintunya ketutup, buntu. Muta'assiran alaih, sulit bagi dia. Selalu mendapatkan kesulitan. Mengapa? Karena kita katakan tadi, orang yang takwa akan diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan. Dalam ayat yang lain dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan amrihi, urusannya yusra, gampang. Kalau Allah yang memudahkan, enggak ada yang sulit, Pak. Kalau Allah yang sudah memudahkan, kerajaan Bilqis bisa pindah kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan dipindahkan, Allah yang mudahkan. Enggak ada yang sulit kalau yang Maha Besar yang memudahkan. Tapi perkara sekecil apapun pasti menjadi sulit kalau Allah enggak menolong. Kenapa Allah tidak menolong? Karena maksiat. Maka dikatakan di sini, wa ta'syirul umurihi alaihi, akan sulit kehidupannya. Wa hada kama anna man ittaqillah yaj'alahu min amri yusra. Ini bagaikan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh perkaranya mudah. Faman athala taqwa ja'alalahu min amri usran. Barang siapa yang hilang ketakwaannya, maka Allah akan menjadikan urusannya rumit. Wabillahi ajab, sungguh demi Allah sangat herankan. Kaifa yajidu abdu abwabil khairi wa masalihi masdudan wa turuquha mu'assir alaihi wa huwa la ya'lam min aina ata. Sungguh heran, kata Ibnu Qayyim, bagaimana seorang hamba, seorang manusia, mendapatkan pintu-pintu kebaikan semua tertutup, pintu-pintu kemudahan semuanya ditutup, wa turuquha ma'sirah, semuanya sulit. Wa huwa la ya'lam, sementara dia enggak tahu kenapa dia sulit. Heran. Kalau ada orang terus mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, tapi dia juga enggak sadar, heran kenapa? Bukankah ada Allah yang menciptakan? Bukankah Allah ada Allah yang mengatur takdir? Kesulitan kamu itu adalah takdir Allah. Berarti kalau kamu ingin baik, ingin mudah, ingin juga didapatkan pertolongan, kembali kepada yang mengatur takdir tadi. Sudah dipukul, sudah dicubit, sudah dicambuk, enggak sadar juga. La haula. Ini kata ya, kata Ibnu Qayyim, billail ajab, sungguh heran. Wa minha, di antara dampak dari dosa, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqah wa yahussu biha kama yahussu bi zulmatil lail. Di antara dampak dari dosa, dia akan mendapatkan kegelapan di hatinya, sebagaikan orang yang mendapatkan kegelapan dalam hakikatnya. Kama yahussu dzulmatul lail, sebagaimana orang merasakan kegelapan di tengah malam. Fatasiru dzulmatul ma'siyah liqalbihi kadzulmatil hissiyah libasarih. Maka kegelapan maksiat yang masuk ke dalam hatinya akan dia dapatkan bagaikan kegelapan di malam hari. Fa inna ta'ah nur, karena ketaatan itu cahaya. Wal ma'siyatu dzulmah, dan maksiat itu adalah kegelapan. Kullama qawiyat dzulmah izdadat khiratuh, semakin gelap dia maka semakin bingung dan bimbang dia. Hatta yaqa'a fil bid'ah wad dhalal, sampai dia terjatuh ke dalam kesesatan dan kebid'ahan. Enggak bisa menilai yang benar dan yang salah. Yang buta bukan matanya, yang buta hatinya, karena hatinya dia berada dalam kegelapan. Maksiat dan dosa itu menyebabkan hati ini buta. Sudah lagi tidak merasa mencintai kepada orang soleh. Sudah lagi enggak bisa menilai kebenaran. Sudah tidak lagi yang tahu yang hak dan yang batil. Sehingga ketika dia jatuh dalam kesalahan, dia merasa tetap di atas kebenaran. Kenapa? Dia telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Ibnu Qayyim sini, bagaikan orang yang buta dan berjalan di tengah malam. Dan ini bahaya. Ketika hati dibutakan tidak bisa menilai kebenaran, bahaya. Sebagaimana orang buta dan berjalan di tengah malam yang gelap berbahaya. Apa bahayanya? Ketika dia tidak bisa menilai kebenaran, bahkan kebenaran dianggap kesalahan, al-haq dilihat oleh dia batil, yang batil dilihat oleh dia hak, sehingga dia membenci kebenaran. Bahkan menolong kebatilan. Dampaknya akan mengantarkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala tanpa dia sadar. Dia sangka di atas al-haq padahal dia berada di atas jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Faktornya karena maksiat dan dosa. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa dampak dan dampak-dampak dari dosa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku ini. Insyaallah kita akan lanjutkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan wa akhwatu fid din rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Setelah itu mungkin ada tanya jawab sekitar 2 atau 3 pertanyaan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, minha, di antara dampak dari maksiat, zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatun aw haqiqatan yahussu biha kama yahussu bi dhurmatil lail. Orang yang melakukan maksiat akan mendapatkan kegelapan di dalam hatinya secara hakikat sebagaimana orang yang mendapatkan kegelapan di tengah malam yang gelap. Fatasiru dhulmatul ma'siyati liqalbihi ka dhulmatil hissiyya libasarihi. Maka kegelapan di hatinya dia dapati bagaikan kegelapan kebutaan di matanya. Fa inna ta'atun nur, fa inna ta'atan nurun, karena ketaatan itu adalah cahaya. Wal ma'siyatu zulmatun, kemaksiatan dan dosa adalah kegelapan. Kullama quyat zulmah zadat hiratuh, semakin gelap dan semakin kuat kegelapan tadi, maka semakin tambah keraguan dan kebimbangannya. Hatta yaqa'a fil bid' wal dhalalat wal umur muhlikah wa huwa la yash'ur, sampai dia terjatuh dalam perkara yang bid'ah dan sesat dan perkara-perkara yang menghancurkannya dan dia enggak merasa bahwa dia telah terjatuh dalam dosa. Ini dia. Ini yang dikatakan orang yang dibutakan mata hatinya. Kenapa Allah butakan mata hatinya? Karena dia melakukan dosa. Sebab itu Rasulullah berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batil warzuqna tinabah. Ya Allah, tampakkan kepadaku itu kebenaran sebuah kebenaran. Tampakkan kepadaku itu kebatilan sebuah kebatilan, dan jauhkan aku dari kebatilan. Karena sebagian orang ada Allah biarkan, bukan Allah menzoliminya, tapi dia yang telah menutup dirinya sehingga kezoliman dianggapnya kebenaran, kebatilan, kejahatan, bahkan kesesatan dianggapnya siratal mustaqim. Apa akhirnya? Akhirnya akan mengantarkan dia ke dalam dosa yang tanpa dia sadar. Sehingga ketika diberikan peringatan, kamu tuh salah, kamu tuh dosa, kamu tuh dalam kesesatan, dia malah marah karena dia merasa dirinya di atas kebenaran. Ini yang kata Allah, bukan yang buta itu buta mata, walakin a'ma qulubuhum, akan tetapi Allah butakan hati mereka. Kemudian berkata Ibnu Qayyim, ka'amal kharaj min adh-dhulumati layla yamshi wahdah. Ini bagaikan orang yang keluar di gelap malam gulita sendirian. Taqawi hadhihi adh-dhulmah hatta tudhhir fil 'aini. Jika kegelapan di hatinya ini terus bertambah. Ini maka kata Rasulullah SAW, dosa itu bagaikan satu titik hitam. Jika dia berdosa lagi, titik hitam tambah sampai titik hitam tadi menguasai dirinya. Berkata Ibnu Qayyim, jika titik hitam tadi atau dosa-dosa tadi telah menjadikan hatinya gelap dan hitam, watud harfi aini, kegelapan ini akan nampak dari pandangan matanya. Tsumma tuqawi hatta ta'lu wajhah, bahkan jika terus bertambah kegelapan ini, kegelapan tadi akan nampak dari wajahnya. wa tusiru sawadan fi yarahu kullu ahadin, maka akan nampak dari pancaran wajahnya yang hitam dan semua orang bisa melihatnya. Maka itu orang yang pelaku maksiat, walaupun dia cuci muka tiap hari ke salon, tetap saja ada pancaran maksiat kelihatan, gelap, kusam. Pancaran cahaya matanya kelihatan, cahayanya gelap. Kenapa? Hatinya yang gelap. Hatinya yang Allah jadikan, hatinya Allah jadikan hitam. Berkata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya kebaikan itu adalah cahaya di wajah dan cahaya di dalam hati. Dan kebaikan itu menyebabkan meluangkan rizki. Kebaikan itu menyebabkan kuatnya badan. Kebaikan itu menyebabkan orang lain mencintai kita. Dan sebaliknya, kejelekan itu menyebabkan wajah menjadi kusam. Kejelekan dan kejahatan itu menyebabkan kegelapan di hati. Kejahatan dan kejelekan itu menyebabkan lemahnya badan. Bahkan kejahatan dan dosa menyebabkan kurangnya rezeki dan mendapatkan kebencian dari makhluk. Pada jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa dampak, masih lagi banyak dampak-dampak maksiat yang akan terus disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahutaala. Yang kita dapat pelajari bahwa ternyata dampak maksiat, dampak dosa itu bukan hanya Allah berikan di akhirat di neraka, tapi ternyata pun terkadang di dunia Allah memberikan dampak dosa kita. Bahkan salah satu dampak dosa yang mungkin terjadi, orang yang tadinya kita cintai tiba-tiba kita benci tanpa alasan. Atau seandainya ada alasan, alasan-alasan kecil. Yang tadinya kita cintai, kita sukai, sebabkan dosa kita berpisah, kita bermusuhan, bahkan kita saling mendoakan kejelekan. Iyadzubillah. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan. Pertemuan-pertemuan akan datang masih membaca kitab Da'awat Dawa tentang dampak dan pengaruh dosa dalam kehidupan kita. Sebelumnya ada pertanyaan, dipersilahkan, tafadhol. Mungkin ada para jamaah ada pertanyaan? Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ustaz, ada keumuman di masyarakat kalau di tanah suci berbuat dosa langsung terbalas. Itu ada dalilnya atau bagaimana, Ustaz? Ya. Di tanah suci ya. Sebagian orang berkeyakinan kalau melakukan dosa di tanah suci, seketika itu juga dosa dibalas. Maka jawabannya, apakah ini ada dalilnya? Allahu a'lam, Pak. Jika ada dalilnya seperti ini, tapi yang jelas memang sebagian ulama mengatakan, beranggap sebagian ulama mengatakan dosa yang dilakukan di tanah suci itu maka dosanya lebih daripada dosa yang dilakukan di luar tanah suci. Adapun langsung dibalas di tanah suci, ini bisa saja terjadi langsung Allah balas di tanah suci, tapi tidak selalu harus langsung Allah balas di tanah suci. Mungkin saja Allah balas di tempat yang lain, seperti itu. Jika Bapak bertanya dalil, maka saya katakan Allahu a'lam. Saya tidak mengetahui dalilnya. Jika memang ada, harus langsung Allah balas di tanah suci. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Silakan, Mas. Subhanallah. Pertanyaannya, amalan apa yang bisa menggugurkan dosa? Iya, Mas. Itu pertanyaannya. Yang cepat menggugurkan dosa gitu. Yang cepat menggugurkan dosa. Ya. Yang pertama adalah taubat. Fa'inal taubat itu menggugurkan dosa. Sebesar apapun dosa kita, tapi kita taubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Walaupun kita pernah membunuh 100 jiwa, tapi kita datang taubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Yang kedua, amalan yang lain adalah tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innal abdi, sesungguhnya hambaku datang seisi bumi ini khotoyah, tsumma lakitani, kemudian engkau bertemu aku, la tusyrik bi syai'an. engkau bertemu aku tidak menyekutukan aku dengan apapun, aku akan ampuni seluruh dosamu, wala ubali, aku enggak peduli sebesar apa dosamu. Lo anna dunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kalau seandainya dosa-dosamu sepenuh langit dan bumi, kemudian engkau datang kepadaku memohon ampun padaku, la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau tidak menyekutukan aku dengan apapun, aku akan ampuni dosamu. Ini yang kedua, tauhid. Yang pertama taubat, yang kedua tauhid. Ya, taubat termasuk istighfar. Beristighfar menghapuskan dosa. Yang ketiga, melakukan amalan kebaikan. Fa innal hasanat yudhibna sayiat. Karena semua amalan kebaikan akan menghapus semua kejelekan. Kita pernah melakukan dosa apa? Contoh, ya tubillah pernah mengambil harta orang lain. Sekarang kebaikannya apa? Sedekah ke orang lain. Innal hasanat yudhibna sayiat. Di antaranya juga amalan yang bisa menghapuskan dosa, banyak-banyak menjaga wudu. Barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, maka setiap tetesan air wudunya akan menghapuskan dosa. Lalu jika dia berwudu di rumahnya dan dia pergi ke sholat ke masjid, setiap langkahnya akan menggugurkan dosa. Setiap langkahnya menggugurkan dosa dan langkah berikutnya mengangkat derajatnya. Jadi ini amalan-amalan, sebagian amalan yang bisa menggugurkan dosa. Ya, yang pertama tadi apa? Taubat. Yang kedua tauhid, mengikhlaskan mengibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga memperbanyak amal soleh. Yang keempat banyak berwudu dan salat ke masjid berjamaah. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bahwasannya maksiat itu membutakan hati. Lalu kita nyoba untuk berhenti dari maksiat. Tapi gak berapa lama lagi kita tergoda dengan hawa nafsu yang semakin merajalela. Nah, terus nyoba lagi untuk hijrah lagi, untuk berbuat baik lagi. Tapi akhirnya masih tetap stuck di terus berbuat maksiat. Nah, akhirnya menyikapinya harus bagaimana? Iya. Terima kasih. Nas'alallahu al-afiyah wa sabat. Pertanyaannya, sudah terjatuh maksiat, sadar, terjatuh lagi, sadar, terjatuh lagi, bagaimana menyikapinya? Pertanyaan Mas ini, inilah dijawab oleh Ibnu Qayyim dalam buku ini. Jadi buku ini ditulis satu buku karena ada orang bertanya seperti pertanyaan itu. Dia terjatuh maksiat, tapi dia sadar bahwa itu dosa. Ketika dia sadar itu dosa, dia terus terjatuh ke maksiat, tapi dia gak bisa melepaskan diri dari maksiat. Maka di sini sekarang kita masih membahas apa? Dampak-dampak dosa. Tapi nanti dia akan menyebutkan bagaimana cara-caranya agar menghilangkan dan tidak terjatuh lagi ke dalam dosa. Setelah dia membekali bahayanya dosa, membekali bahayanya maksiat kepada Allah, membekali bahwa kita harus kembali kepada Allah, perlu juga kita perhatikan lingkungan. Lingkungan, Mas. Contoh, sebab dosanya apa? Ya, dosanya kita sudah tahu. Dosanya karena dosa A umpamanya. Sudah tobat, balik ke situ lagi, ke situ lagi. Maka semua faktor yang bisa mengantarkan kepada si A ini atau kepada A ini putus. Putus lingkungannya, putus segala sesuatu diputuskan. Dirubah, jangan seperti itu lagi. Ya, maka itu akan bisa menutup dia dari pintu dosa. Contoh, dia ternyata sudah sadar, tapi ternyata terjatuh lagi dosa dikarenakan diajak orang lain atau melihat orang lain. Maka dia harus merubah teman-temannya. Karena tekad itu iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Kalau lagi naik mungkin kita bisa nolak, tapi kalau lagi turun terbawa oleh arus. Maka perlunya juga kita mencari kondisi yang lebih baik untuk keimanan kita dan menghindari dari segala bentuk-bentuk yang bisa mengantarkan kemaksiatan. Allah musta'an. Ya. Tercukupkan sampai di sini, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.